Semua ibadah itu pada dasarnya kurbanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita tadi sholat itu kan kurbanan juga, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kita puasa itu artinya kurbanan. Kita pergi haji juga kurbanan. Cuma entah bagaimana kenapa kata-kata kurbanan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah itu lebih identik pada menyembelih hewan. Hewannya itu sendiri yang disembelih pada hari nahar, pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu disebut dengan istilah udhiyah. Maka kita sebut istilah yang bakunya adalah penyembelihan hewan udhiyah sebagai kurbanan kepada Allah, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ini istilah saja, sekedar bisa kita lebih dekatkan. Nanti kalau kita cari dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih, kita akan nggak akan ketemukan bab kurban gitu, nggak ada. Adanya bab udhiyah, karena itulah istilah yang baku. Sama juga kalau kita cari istilah lebaran gitu, kita tidak menemukan dalam kitab fikih, karena yang ada adalah Idul Fitr. Lebaran itu istilah kita, halal bihalal itu istilah kita. Baik, kita akan mulai dari yang pertama tentang pengertian udhiyah. Dari segi bahasa adalah ismun lima yudbahu ayyama idil adha, adalah nama atas hewan yang disembelih di hari-hari adha. Disebut dengan hari-hari bukan hanya satu tapi beberapa hari, karena memang menyembelihnya itu bukan hanya dalam satu hari itu, bukan hanya pada tanggal 10, tetapi 11, 12 dan 13 pun termasuk hari yang disyariatkan untuk menyembelih. Nah, saya nggak tahu kenapa orang-orang lebih sering menggunakannya tanggal 10, berdesak-desakan di tanggal 10, padahal sebenarnya di tanggal 11, 12, dan 13 pun sah, asalkan belum berganti tanggal. Dan penanggalan itu terjadi perubahannya pada saat maghrib, kira-kira pada waktu matahari terbenam. Seperti kita memasuki bulan Ramadan itu mulainya bukan jam 12 malam, tapi mulainya pada saat matahari di hari yang terakhir tenggelam, di hari yang terakhir bulan sebelumnya, yaitu bulan Syaban. Bisa jadi itu adalah tanggal 29, bisa jadi itu adalah tanggal 30. Nah, begitu juga dengan Ayyamut Tasyrik, yaitu hari-hari Tasyrik. Hari-hari Tasyrik itu adalah hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Masuk ke tanggal 14, yaitu pas maghrib, maka waktunya sudah expire, sudah selesai. Kalau ada orang menyembelih setelah itu, berarti namanya bukan hewan udhiyah, tapi sesuatu yang lain. Jadi udhiyah itu adalah nama hewan yang disembelih di hari-hari adha. Dan secara syariah yang dimaksud dengan udhiyah adalah dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbah fi waqtin makhsus. Menyembelih atau penyembelihan hewan tertentu dengan niat bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Jadi di sini ada tiga hal. Pertama, hewannya tertentu, tidak sembarang hewan. Walaupun hewan itu mungkin bisa disembelih, bisa dimakan, tetapi tidak bisa langsung begitu saja dijadikan sebagai hewan udhiyah. Unggas dan sejenisnya itu tidak bisa dijadikan hewan udhiyah, walaupun boleh disembelih dan halal, bahkan mungkin lebih enak. Begitu juga hewan air, hewan laut, ikan misalnya, mungkin lebih bergizi, tidak mengandung kolesterol dan sebagainya, tetapi tidak termasuk hewan yang sah disyariatkan untuk disembelih. Jadi hewannya hanya khusus terbatas pada unta, sapi, kambing, dan yang sejenis dengan itu. Ya, mungkin kambing itu ada jenis-jenisnya banyak, di mana-mana ada apa istilahnya, biri-biri, atau kalau sapi itu ada kerbau. Orang Indonesia atau orang Jakarta umumnya, orang Betawi asli itu tidak makan sapi. Nyembelihnya adalah nyembelih kerbau. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau Minangkabau itu kabarnya dulu juga begitu, mereka menyembelih kerbau ketimbang sapi karena menghormati saudaranya yang beragama Hindu. Karena orang Hindu itu menyembelihnya sapi. Hewannya tertentu, fi waqtin makhsus, dan waktunya juga tertentu yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. 10-nya itu pun setelah dilakukan sholat Idul Adha. Kalau dilakukan sebelumnya, maka itu tidak dikatakan sebagai udhiyah. Nah, kemudian dengan niat al-qurbah, niatnya adalah bertaqarrub atau mendekatkan diri pada Allah. Jadi yang namanya udhiyah itu sebenarnya adalah penyembelihannya, bukan katakanlah misalnya tujuannya untuk seperti zakat misalnya, seperti tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan atau sisi-sisi sosial yang lain. Dalam hal udhiyah ini sebenarnya yang menjadi titik ritual acuan utamanya adalah penyembelihan itu sendiri, yang merupakan sebuah ibadah formal, ibadah mahdhah, ibadah ritual menyembelihnya. Nah, itulah kira-kira pengertian dari udhiyah. Nah, kalau kita bicara tentang masyru'iyah atau pensyariatannya, penyembelihan hewan kurban ini disyariatkan baru pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, belum ada ritual menyembelih hewan kurban. Begitu juga ketika beliau hijrah di tahun yang pertama, belum ada. Baru tahun kedua turunlah ayat yang memerintahkan hal tersebut, dan juga Rasulullah mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian sejak itulah kemudian pensyariatan ini berlaku terus sepanjang masa sampai hari kemudian. Nah, tahun kedua itu turunnya ayat atau turunnya perintah tersebut bersamaan dengan diperintahkannya ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tahun kedua Hijriah. Begitu juga perintah untuk sholat Idul Fitr dan Idul Adha juga terjadi pada tahun kedua Hijriah, itu bareng. Jadi ada syariat puasa, kemudian ada syariat untuk menjalankan sholat Idul Fitr, kemudian masuk Idul Adha itu ada syariat turun untuk melakukan sholat Idul Adha, dan langsung juga turun perintah untuk melakukan penyembelihan di hari-hari tasawuf. Itu semua dalam satu tahun yang sama, yaitu tahun kedua Hijriah. Kemudian kalau kita lihat di dalam pencariatannya, maka ayat yang turun terkait dengan masalah menyembelih ini adalah yang sudah kita hafal bersama-sama. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Ya, berkorbanlah maksudnya sembelihlah hewan udhiyah. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut wanhar. Naharo yanharu itu artinya menyembelih. Cuma dia sedikit berbeda dengan istilah yang dekat dengan dia yang disebut dengan zabaha yasbahu. Kalau menyembelih dengan pisau diletakkan di leher pada hewan itu, kemudian diputuslah urat nadinya atau aliran darahnya, maka itu disebut dengan istilah zabaha yasbahu. Sedangkan naharo yanharu yang ayat ada di ayat ini sebenarnya bukan bentuknya menempelkan pisau dan memutus aliran darah, tetapi dengan cara menusuk aliran darah itu dengan tombak. Jadi itu dilakukan pada unta biasanya. Kalau sapi, kambing itu dijatuhkan dulu kemudian disembelih. Maka kalau unta itu enggak dijatuhkan, unta itu disembelih dengan cara sambil berdiri dan ditusuklah lehernya sehingga terputus aliran darahnya, lalu unta itu jatuh ke bumi. Nah, itu disebut dengan istilah nahar. Jadi nahar itu sebenarnya menyembelih juga, cuma caranya bukan diiris lehernya, tapi ditusuk lehernya dengan tombak. Dua-duanya adalah bagian cara penyembelihan yang masyru'. Sebenarnya nanti ada lagi cara penyembelihan yang masyru' yang sesuai, misalnya dengan cara berburu atau as-sayd. Baik berburu dengan panah atau dengan pisau atau dengan tombak atau dengan peluru bahkan, asalkan niatnya untuk penyembelihan disebut dengan istilah tazkiyah, maka dagingnya pun halal juga. Bahkan termasuk berburu dengan menggunakan hewan buas seperti anjing atau serigala atau apa hewan-hewan yang lain termasuk elang dan seterusnya, itu termasuk juga penyembelihan yang sah juga asalkan dipenuhi syarat dan ketentuannya. Yang paling populer di kita adalah penyembelihan itu dengan cara zabah. Nah, sedangkan yang populer di negeri Arab yang mana mereka umumnya menyembelih unta, yang paling populer adalah nahr. Maka di Mina para jamaah haji itu akan masuk satu tempat yang namanya manhar, tempat melakukan nahar, manhar. Nah, di situ ibarat kita adalah rumah potong hewan. Nah, di sanalah disembelih unta, sapi, kambing dan sebagainya. Mereka melakukan ritual penyembelihan. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan lakukanlah nahar. Bahasa terjemahan yang gampangnya, maka berkorbanlah, kira-kira begitu. Kemudian ayat yang lain juga bunyinya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan untukmu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Jadi kami jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, maksudnya kami jadikan unta itu untuk disembelih dan penyembelihan itu merupakan syiar agama Islam. Syiar itu artinya bentuk formal dari kegiatan peribadatan dalam Islam. Ini juga merupakan ayat yang turun kepada Rasulullah yang mensyariatkan tentang penyembelihan hewan kurban khususnya unta. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah SAW yang juga menjadi syariat dasar pensyariatan, yaitu ma'amila ibnu adam yawman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam di hari nahar yang lebih dicintai Allah. Hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, 13 yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, iraqatud dam. Nah, istilahnya memang macam-macam, ada nahar, ada zabah, ada sya'airillah dan sebagainya. Nah, kalau ayat hadis ini menyebutkan istilahnya adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Jadi ritualnya itu ritual menumpahkan darah sebenarnya. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan kehidupan kita bulan-bulan Zulhijjah itu. yang biasanya hari-hari makan daging atau membagi-bagikan daging. Nah, kalau di dalam dalil-dalilnya tidak terlalu banyak disinggung urusan membagi-bagi dagingnya. Sebab yang menjadi ritual itu bukan bagi-bagi daging atau bakar satenya atau makan-makannya, tapi yang menjadi ritual itu adalah penyembelihannya dan penumpahan darahnya. Ibadahnya di situ. Maka di Manhar atau di Mina selama 14 abad itu kalau ada orang menyembelih hewan kurban, disembelih dan dibuang begitu saja, tidak dimakan. Karena kebanyakan jamaah haji ini, dan enggak mungkin semuanya makan, satu orang makan satu ekor kambing itu enggak mungkin. Kebanyakan. Nah, maka selama 14 abad itu begitu mereka haji lalu mereka sembelih hewan, dibuang di tempat di Mina itu. Yang makan siapa? Yang makan bukan fakir miskin, yang makan hewan-hewan liar, serigala atau kemudian burung pemakan bangkai dan sebagainya. Jadi selama beberapa hari setelah Idul Adha itu di langit banyak berterbangan burung-burung pemakan bangkai untuk menghabiskan daging-daging hewan kurban itu. Nah, barulah kemudian di abad ke-20 pemerintah Saudi Arabia punya pemikiran yang lebih efektif lah, lebih efisien begitu. Mereka mendirikan pabrik pengolahan daging. Jadi semua hewan yang sudah disembelih itu, unta, kambing, sapi dan sebagainya, semuanya langsung dimasukkan ke mesin, keluar dalam bentuk kaleng kornet. Nah, kemudian kaleng itu dibagi-bagikan kepada berbagai negeri Muslim yang sekiranya sangat membutuhkan. Jadi korban perang Afgan misalnya, atau di Irak atau di Palestina dan sebagainya, Afrika, negeri yang kelaparan dan seterusnya, nah itu mereka bisa mendapatkan makanan dari hewan kurban. Tapi selama 14 abad lamanya daging itu dibuang begitu saja, dan itu sah karena tujuan dari kurban itu bukan memberi dagingnya sebenarnya, bukan memberi makan orangnya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan cari dulu mustahiknya kasih. Nah, gitu kan, sehingga dipastikan mustahiknya dapat. Tapi kalau kurban itu enggak, bukan ke arah sana sebenarnya. Dan tidak pernah didesain ibadah kurban itu misalnya untuk mengentaskan kemiskinan, enggak gitu. Masa orang makan sate kambing sekali terus berubah dari miskin jadi kaya? Enggak gitu. Tujuannya bukan untuk mengubah katakanlah tingkat kesejahteraan dan sebagainya. Enggak sampai ke situ. Kalau zakat dan yang lain-lainnya mungkin ke arah sana, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau ibadah kurban itu tujuan utamanya semata-mata ibadah ritual, yaitu menyembelih hewan, menumpahkan darah. Selesai itu, selesai sudah semuanya. Adapun hewan daging itu mau dimanfaatkan bagaimana-bagaimana, tidak terlalu menjadi target atau tujuan dari ritual ibadah kurban ini. Baik, berikutnya kita bicara tentang hukum. Sebenarnya menyembelih hewan kurban itu hukumnya apa sih? Ada yang bilang sunnah muakkadah, itu jumhur ulama. Ada yang mengatakan wajib, itu Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan sunnah kifayah, yaitu Asy-Syafi'i. Jadi ada tiga. Tapi yang mayoritas jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang bilang wajib Abu Hanifah ada dalilnya, dan yang bilang sunnah kifayah Asy-Syafi'i juga ada dalilnya. Akan kita coba lihat satu-satu. Yang pertama yang menyebutkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini dikatakan oleh Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, bahkan dua orang muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Mereka mengatakan hukumnya tidak wajib, tapi cuma sunnah. Sunnahnya enggak sembarang sunnah, sedikit lebih tinggi. Sunnah muakkadah. Nah, dalam hal ini Asy-Syafi'i juga mengatakan sunnah muakkadah, cuma nanti ada tambahannya, sunnah muakkadah yang sifatnya kifayah. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Sunnah muakkadah dalilnya apa? Dalilnya pertama dari Al-Qur'an. Bukan dari hadis, afwan. Yang pertama adalah dari hadis yang bunyinya idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, maksudnya apabila kalian mengalami datangnya masuk bulan Zulhijjah itu, tanggal 1 Zulhijjah, sudah tahu oh sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada yang ingin menyembelih hewan kurban. Ada di antara kalian yang ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik, maka lakukanlah, artinya tetapkanlah, peganglah rambutnya, bulunya, wa'aswahi dan kukunya, artinya pastikanlah hewan itu, tentukan segera hewan yang mana yang mau disembelih kalau memang ingin menyembelih. Nah, kata-kata wa'aroda ahadukum, dan di antara kalian ada yang ingin menyembelih, ini menunjukkan bahwa yang namanya menyembelih hewan kurban itu bukan sesuatu yang wajib, karena dikembalikan kepada mau apa enggak. Kalau mau, lakukanlah. Tapi kalau enggak mau, logika kebalikannya berarti tidak usah dilakukan juga tidak berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, yaitu Muslim, Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, dan seterusnya, kecuali Al-Imam Bukhari tidak mengatakan atau tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dijadikan oleh jumhur ulama tentang hukum menyembelih hewan kurban itu tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah. Kemudian ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya salasun hunna alayya fara'id wa lakum tatawwu al-witru wa nahru wa salat duha. Kata Rasulullah, ada tiga ibadah yang buat saya hukumnya fardu, tapi buat kalian hukumnya tatawwu atau sunnah. Apa itu? Salat witir, nahar menyembelih hewan kurban, dan juga yang ketiga salat duha. Buat Rasulullah tiga ibadah ini wajib, tetapi buat kalian, maksudnya buat kita umat Islam, hukumnya adalah tatawwu, sunnah. Maka dua hadis yang barusan ini menunjukkan dalil, menunjukkan hukum bahwa menyembelih hewan kurban itu bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah saja. Nah, berikutnya pendapat yang kedua, kan tadi Abu Hanifah mengatakan wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi berkata, bersabda, orang yang punya keluasan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, ini bukan Quran, jangan mendekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Punya duit lebih, sa'ah itu keluasan dalam rezeki, artinya dia punya tabungan yang kalau uang itu dipakai tidak berpengaruh pada ekonominya, pada kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, tapi dia nggak mau kurban juga. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, udahlah nggak usah dekat-dekat dengan musola kami. Menurut Abu Hanifah, kata-kata itu menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Maka dia katakan bahwa berkurban bagi setiap muslim yang sudah punya kesanggupan berkurban wajib dilakukan setiap tahun untuk terus-menerus diulangi. Gitu. Ini menurut pendapat yang kedua, Abu Hanifah. Nah, pendapat yang ketiga, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa menyembelih itu tidak wajib. Hukumnya sunnah saja, sunnah mu'akkadah, tapi sifatnya kifayah. Kita sering mendengar istilah kifayah ini kan buat wajib atau fardu. Fardu kifayah, misalnya menyolatkan jenazah. Nah, menyolatkan jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah, artinya kalau ada satu orang saja yang sudah melakukannya, otomatis gugurlah kewajibannya buat orang-orang yang lain. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu judulnya adalah sunnah kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang yang menyembelih, maka yang lain sudah gak sunnah lagi. Dalam satu keluarga, dalam satu rumah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikam syaini saminaini akranaini amlahaini ahaduhuma an ummatihi wal akhar an nafsihi wa alihi. Rasulullah pernah menyembelih dua ekor kambing kibas. Kambing kibas itu kambing yang tebal bulunya. Samina ini yang gemuk, akrana ini yang tanduknya bagus, amlaha ini yang dagingnya enak, lezat. Dua kambing itu yang pertama beliau kurbankan untuk umatnya, dan yang kedua beliau kurbankan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan ini untuk saya dan keluarga saya. Nah, oleh Al-Imam Syafi'i dikatakan bahwa kalau dalam sebuah keluarga sudah ada ayah yang menyembelih, maka kesunahannya sudah selesai, cukup diwakili oleh satu orang saja. Yang lain-lain sudah tidak lagi disunnahkan atau disyariatkan untuk melakukan penyembelihan. Cukuplah satu orang untuk menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya, dan itu sudah tercakup juga untuk keluarganya. Ini dalam pandangan Al-Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tiap orang muslim yang sudah akil balig, yang sudah punya kemampuan, wajib untuk melakukan penyembelihan hewan kurban sampai setiap tahun harus diulangi. Nah, kemudian ritual ibadah ini punya hikmah. Yang pertama adalah hikmahnya ritual ibadah dan syiar Islam. Jadi kalau kita melakukan penyembelihan hewan kurban, hikmah yang paling nomor satunya adalah ini merupakan ritual ibadah. Kalau agama lain itu ada ritual ibadah, misalnya menyajikan makanan, sesajen kepada katakanlah berhala-berhala mereka, atau orang-orang kejawen, orang-orang yang berpaham animisme, dinamisme, sering melarungkan sesaji itu kepada ratu kidul. Dia bikin nasi tumpeng, dia bikin makanan macam-macam dan sebagainya, lalu dilarungkan ke laut, katanya biar penghuni laut bisa makan. Nah, dalam pandangan mereka mungkin makanannya sama juga dengan kita gitu. Ada lontong, ada ya macam-macam lah, ada lumpia gitu-gitu dikirim ke laut biar ratu kidul ikut makan lumpia dan lontongnya dia. Itu kepercayaan mereka gitu ya. Nah, di dalam Islam sebenarnya juga ada kepercayaan, tapi ini resmi dari Allah. Apa bentuknya adalah tadi menumpahkan darah. Nah, penumpahan darah itu ritual ibadah yang tidak bisa ditanya kenapa. Sama dengan kalau kita melakukan ritual ibadah bersuci dengan tayamum pakai tanah, kenapa kok pakai tanah? Tidak ada jawaban secara logikanya. Jawaban logika yang paling dasarnya atau jawaban yang paling tepatnya adalah bahwa Allah sebagai Tuhan maunya disembah dengan cara itu. Dan Allah bilang, sembahlah aku dengan cara itu. Dengan cara apa? Dengan cara rukuk, ya rukuk. Dengan cara sujud, ya sujud. Dengan cara lepot-lepotin tuh tanah ke mukamu gitu kan. Ya begitulah, namanya tayamum. Nah, Allah juga ingin disembah dengan cara apa? Dengan cara kita meneteskan darah hewan sampai bumi ini basah dengan darah hewan itu. Itu ritual. Dan ritual ini sebenarnya sudah ada sejak zaman pertama kali manusia hidup di muka bumi. Ketika Qabil dan Habil rebutan siapa yang jadi istri, maka kata Allah, kalian korbankanlah hasil kerja kalian. Jadi anak Adam ini ada dua, yang satu petani, yang satu peternak. Nah, korbankanlah apa yang sudah menjadi hasil keringatmu. Yang petani kumpulkan hasil ladangnya dan sebagainya, dikurbankan untuk Allah. Nah, yang peternak begitu juga, dia cari satu ekor kambing yang paling bagus, yang paling dia sukai, yang paling bagus, dan itu dikurbankan untuk Allah. Jadi mengorbankan sesuatu, ya, menyerahkan sesuatu sebagai sesaji, sebagai seserahan, nah begitu, itu memang ada dari Allah. Memang ada yang betul-betul asli, resmi, valid, original dari Allah. Sedangkan yang kepada goa, kepada apa pohon, kepada makam-makam tertentu, keramat dan sebagainya, nah itu yang dikatakan sebagai syirik. Sedangkan yang menyembeli ini, nah ini memang yang asli, yang original, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya adalah kita menjalankan ritual ibadah dan syiar Islam. Yang kedua, hikmahnya adalah syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak dan selalu dalam perhitungannya dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, menghapus dosa-dosa. Jadi ketika kita menyembeli itu sekian banyak dosa kita terhilangkan. Dan yang terakhir, baru kalau kita bisa manfaatkan dagingnya, kita bisa meluaskan hubungan keluarga dan juga hubungan sosial. Terakhir, sebelum nanti kita tanya jawab, kita bicara tentang distribusi. Ini ritualnya sudah lewat. Sekarang, okelah, sudah kita lakukan. Terus dagingnya ini mau kita apain? Bagaimana sih aturan hukum dalam syariahnya? yang dibolehkan itu ada tiga, yang diharamkan ada satu. Yang dibolehkan apa? Dimakan sendiri. Sendiri itu maksudnya saya menyembelih hewan kurban, saya makan sendiri. Dan kalau anak saya, istri saya ikut makan, yaitu hitungannya adalah saya juga sekeluarga dimakan. Yang kedua, dihadiahkan. Hadiah dalam pandangan Islam adalah pemberian tanpa pamrih sedikitpun. Yang namanya hadiah. Kadang-kadang kita suka, di Indonesia ini suka terbalik-balik istilah hadiah itu. Korupsi atau menyogok pun kadang-kadang disebut dengan istilah hadiah. Ya kan? Ini kan bukan nyogok, Pak. Ini cuma hadiah kok, gitu. Sama aja dengan katakanlah riba. Pinjam duit 10 juta, balik 10 juta plus uang administrasi 100.000. Gitu. Tetap saja sebenarnya itu adalah riba, cuma diganti namanya administrasi. Saya sering mengistilahkan atau mengibaratkan itu seperti kita makan bakso tikus tapi mangkoknya mereknya bakso sapi. Tetap aja tikus juga, cuman mereknya diganti. Nah, hadiah kalau dalam pandangan syariat Islam, yang namanya hadiah itu tidak ada kaitannya dengan jasa seseorang. Tidak ada. Yang namanya hadiah itu orang dikasih begitu saja tanpa kita minta sesuatu pun dari dia. Dan tanpa ada ikatan bahwa suatu hari nanti kalau kita kasih hadiah dia akan melakukan sesuatu lagi. Hadiah ini adalah hibah, dihibahkan. Maka orang yang kita nggak dapatkan manfaat apapun dari dia, kalau kita kasih itu namanya hibah. Beda dengan jual beli atau upah. Kalau jual beli atau upah, kita kasih sesuatu pada dia, tapi kita dapat sesuatu darinya. Itu sebenarnya adalah jual beli atau upah atau ijarah. Ada timbal balik, ada muqabalatu syai'in bi syai'in. Tapi kalau hadiah dikasih begitu saja tanpa pamrih apapun dan tidak ada ikatan apapun. Nah, itu yang kedua, dihadiahkan. Dan hadiah ini bebas, tidak terkait dengan orang miskin. Orang kaya juga boleh. Tetangga, kemudian mertua dan sebagainya itu boleh. Enggak ada urusannya dengan pamrih yang akan kita dapat dari mereka. Nah yang ketiga barulah kemudian silahkan disedekahkan. Sehingga para ulama mengatakan kurban itu kita bagi tiga aja. Sebagian kita makan untuk diri sendiri dan keluarga. Sebagian kita hadiahkan buat kolega, teman dan sebagainya, tamu. Nah yang ketiga barulah kita kemudian kita sedekahkan. Kalau ada yang nanya boleh gak semuanya disedekahkan, jawabnya boleh. Tapi apakah harus semuanya disedekahkan? Tidak harus. Komposisinya seperti ini. Nah yang jelas-jelas diharamkan adalah kalau daging hewan itu atau bagian tubuh hewan itu diperjualbelikan. Itu diharamkan. Kalau dikasih saja tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan sebagai upah. Sebab kalau dijadikan upah sama juga dengan jual beli juga. Saya punya kambing mau saya sembelih, tapi kemudian saya gak bisa menyembelih atau gak bisa membersihkan dan sebagainya, saya minta tolong orang lain. Kalau yang namanya minta tolong berarti tanpa upah. Nah kalau memang jelas tolong berarti dia mengerjakan dan kita tidak memberikan apapun. Tidak itu upah, tidak itu bagian dari hewan tersebut. Nah kalau orang itu minta upah, boleh kita upahi, tapi gak boleh ngambil dari bagian tubuh hewan tersebut. Jadi kita bayar di luar dari hewan. Pak, untuk penyembelihan hewan ini saya kan keluar tenaga banyak, waktu saya habis terbuang dan seterusnya. Boleh gak pak saya minta kepalanya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kepalanya itu kita jadikan sebagai alat pembayaran yang sebagai kita perjualbelikan berarti. Kepalanya tidak boleh, kakinya tidak boleh, kulitnya tidak boleh, semuanya tidak boleh. Tapi kalau kamu mau upah, nih saya ambilkan sendiri uang upahnya. Hewannya itu tidak boleh dijadikan sebagai upah. Nah, tarik semua hewannya. Setelah itu kalau kita mau hadiahkan ke orang itu, silahkan saja. Tapi ingat, kalau kita gak hadiahkan, orang itu gak pakai merengut. Kenapa? Karena dia sudah kita upahi. Sudah kita upahi. Jadi kalau orang itu makan, kita hadiahkan boleh, tapi bukan dalam konteks, dalam tanda petik, upah atau jasa dia melakukannya. Nah, perkara ini yang barangkali sedikit pelik di kalangan kita, yang sudah kebiasaan bikin panitia penyembelihan hewan kurban. Kepanitiaannya sendiri sebenarnya di dalam syariat Islam itu tidak ada dasarnya. Panitia hewan kurban itu tidak ada dasarnya. Sebagaimana panitia itikaf gitu, itu juga nggak ada juga. Di zaman Rasulullah orang itikaf ya itikaf aja, nggak pakai panitia-panitia gitu. Ya itikaf juga kan masuk ke dalam masjid. Kayak kita ke Masjidil Haram, ya kalau kita bulan Ramadan itu 10 malam terakhir, itu kan nggak ada panitianya gitu, ya kan? Kita itikaf itikaf saja. Tidak ada panitia iktikaf, sebagaimana tidak ada panitia sholat kan. Ada gak sih sholat panitianya? Gak ada, sholat lima waktu tuh gak ada. Mungkin kadang-kadang ada panitia sholat Idul Fitri gitu ya, mungkin karena jarang-jarang, nah, gitu. Tapi sebenarnya penyembelihan hewan juga di dalam zaman Rasulullah itu tidak ada kepanitiaan. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Kalau ada, ya boleh. Cuma panitia ini harus jelas posisinya. Apakah mereka orang yang cari untung, ataukah mereka orang yang hanya semata-mata mengerjakan pekerjaan sosial? Kalau mau cari untung juga boleh, tapi tidak boleh ngambil untungnya dari bagian tubuh hewan. Kalau mau cari untung, ya jual beli hewannya saja. Pak, kami ngasih proposal, kami menjual hewan kurban, termasuk juga menyembelihnya, mendistribusikannya, dan seterusnya. Untuk itu kami minta bayaran per hewannya sekian, 20.000, 100.000 dan sebagainya. Itu enggak apa-apa. Yang penting tidak ngambil dari hewan tersebut. Yang kedua, jualan saja sekalian. Itu malah boleh. Pak, kami tawarkan hewan tipe A, kambing tipe A dan beratnya sekian kilo, sekian kilo. Kami tawarkan ke Bapak harganya 1.500.000. Bayarlah ke kami, nanti kami akan carikan. Lalu panitia pergi ke kampung, ke Tegal atau kemana, cari kambing tipe A yang beratnya seperti itu. Ternyata harganya cuma 1.000.000, untung 500.000, ya kan? Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh adalah panitianya itu ngambil keuntungan dengan cara menjual kulit, menjual kepala, menjual kaki dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu dia berbisnis lah gitu, di luar dari tubuh hewan tersebut. Di dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 84 di Situbondo, ada masalah ini diangkat oleh para ulama di seluruh Indonesia, yaitu terkait dengan masalah kulit hewan kurban yang dikumpulkan dan dijual untuk bangun musola dan madrasah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kulit-kulit hewan kurban yang dikumpulkan dan kemudian hasilnya untuk membangun musola dan madrasah dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah menjual kulit-kulit hewan kurban tidak boleh, kecuali oleh mustahiknya yang berhak atas kulit tersebut, yang fakir atau miskin. Tadi kan kalau kita lihat di sini, nah, di sini dibolehkan dimakan sendiri atau keluarga, boleh dihadiahkan dan disedekahkan. Kalau disedekahkan itu berarti yang menerima adalah orang fakir, orang miskin. Nah, kalau orang miskin dapat hewan kurban, maksudnya dapat daging hewan kurban, entah dapat kulitnya, dapat kakinya atau dagingnya sendiri, di mana dia tidak punya apa-apa kecuali memang dia mendapatkan hanya daging. Istilahnya begini, dia punya daging 2 kilo tapi nasi aja gak punya, beras aja gak punya. Dari mana dia bisa beli beras dan sebagainya? Dia boleh jual dagingnya itu. Nah, dia boleh jual untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau orang yang cuma dapat karena hadiah, artinya dia bukan orang fakir, bukan orang miskin. Nah, dia tidak boleh menjualnya. Dia boleh makan, kalau memang gak habis dia hadiahkan lagi pada orang, terserah. Tapi tidak boleh jadikan komoditas atau di apa namanya, diperjualbelikan. Kecuali oleh mustahiknya yang berhak atas kulit tersebut, yang fakir atau miskin. Sedangkan bagi mustahik yang kaya, nah mustahik yang kaya itu siapa? Mustahik yang kaya ya tadi, saya sendiri sebagai penyembelih yang berkurban, atau orang yang saya hadiahkan, itu mustahik yang kaya. Mustahik yang miskin, ya orang yang miskin itu boleh menjualnya. Nah ini bisa kita lihat, ada hadis yang bunyinya, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu. Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka dia tidak memperoleh kurban apapun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kecuali yang miskin tadi. Kalau orang miskin boleh, karena ya itu sudah dalam kondisi kedaruratan. Kemudian yang di bawahnya itu dikatakan, walil faqiri atasurruf fil ma'khudhi walau binahwi bai'il muslim limilkihi ma yu'tahu bi khilafil ghani. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 258 disebutkan, bagi orang fakir yang mengambil bagian binatang kurban, maka dia berhak untuk mengelola sesukanya, walaupun dengan menjualnya kembali kepada orang muslim. Jadi boleh dia jual, dia boleh dia kelola, terserah, karena dia telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang mengambil tersebut dari kalangan orang yang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan berikan kesempatan untuk tanya jawab dalam masalah hewan kurban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sebutkan ada hukumnya ada tiga, dan sunnah muakkad, wajib, dan sunnah kifayah. Kalau berarti kan kalau muakkad dan wajib kan mungkin per orang ya, bukan satu orang mewakili keluarga. Nah, itu misalnya dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Bagaimana perubahannya? Apakah semuanya itu ditanggung oleh ayah atau masing-masing mengeluarkan uang sendiri? Itu sama-sama. Nah, untuk yang kedua, misalnya kan biasanya perubahan itu ada di wanita itu ada tipe A, B, C, D, yang paling murah, yang paling mahal. Misalnya ada seorang suami istri nih, punya uang, suaminya punya uang yang bisa diberikan satu hewan yang paling mahal atau dua hewan yang paling murah. Itu sebaiknya gimana? Oke. Kalau Abu Hanifah dan jumhur ulama mengatakan satu hewan satu, maksudnya satu kambing satu, atau tujuh orang satu sapi, satu kerbau, satu unta, gitu ya, hitung-hitungannya seperti itu. Sedangkan kalau Syafi'i mengatakan satu orang memang satu, tapi sudah mewakili keluarganya, sehingga kalau si ayah ini sudah menyembelih, ya sudah tidak perlu lagi dia sembelihkan lagi untuk katakanlah untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan sebagainya, karena yang menanggung nafkah itulah yang menyembelih, yang menanggung nafkah itulah. Jadi istri udah ikut include. Kalau suaminya menyembelih hewan kurban, artinya istri itu sudah gugur kesunahannya. Karena toh istri juga bukan orang yang mencari maisyah, ya, artinya bukan orang yang menanggung nafkah buat keluarga. Walaupun istri ini mungkin ya kayak di sini kan ibu-ibu ini pada gajinya gede-gede gitu ya. Nah, tetap saja sebenarnya ibu-ibu ini nafkahnya dibebankan kepada suami. Walaupun suaminya pengangguran, yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Maka sang suami yang wajib memberi nafkah itulah yang disunnahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Begitu dia sembelih, otomatis kesunahan untuk istri dan anak-anaknya yang nafkahnya bergantung sama dia itu gugur. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam pandangan jumhur ulama atau Abu Hanifah, enggak, satu orang satu. Maka kemudian kita sering bilang, saya sembelihkan korban ini ya atas nama anak saya, gitu kan? Nah, itu hitungannya satu-satu. Tapi kalau Asy-Syafi'i mengatakan enggak, ya saya kurban buat siapa? Ya buat saya dan keluarga saya. Dalilnya apa? Dalilnya itu tadi Rasulullah menyebutkan. Mana tadi? Nah, ini. Saya sembelih hewan ini untuk saya dan keluarga saya, begitu kata Rasulullah. Tidak disebutkan tahun ini buat Aisyah, tahun besok buat siapa lagi istrinya yang lain, Ummu Salamah misalnya. Enggak, Rasulullah cuma ini untuk saya dan keluarga saya. Dah, Berarti otomatis kalau kepala keluarganya menyembelih, otomatis semua sekeluarga tercover. Ini kalau menurut madhab Syafi'i. Terjawab ya tadi. Kalau menurut yang dua, orang per orang. Dibelikan oleh ayahnya, ibaratnya pahalanya kemudian untuk si anak pertama, untuk besok lagi kalau nyembelih lagi untuk anak kedua, besok lagi kalau nyembelih lagi untuk anak ketiga, misalnya begitu kan. Tergantung ditakin kepada siapa nih gitu. Itu pandangan yang jumhur ulama atau pandangan Abu Hanifah. Syafi'i tidak begitu. Pokoknya ya saya nyembelih. Buat siapa? Ya buat saya dan keluarga saya. Titik gitu. Tiap tahun boleh. Nah kalau kemudian mendingan satu gemuk atau mendingan dua kurus-kurus gitu ya, jawabannya mendingan satu gemuk. Karena Rasulullah itu disebutkan beliau menyembelih saminaini, dua ekor kibas yang gemuk gitu. Yang gemuk yang dilihatnya itu tasurrun nazirin, yang melihatnya langsung bilang hebat banget gitu. Jadi dilihat dari kualitasnya gitu. Sehingga kalaupun ada orang menyembelih kambing, anak kambing yang kualitasnya paling rendah gitu ya, yang kalau dilihat ya Allah ini kambing kesian banget gitu, udah kurus mau disembelih pula gitu kan. Nah, itu menjatuhkan apa namanya wibawa sekaligus juga menurunkan pahalanya juga. Jadi mendingan satu bagus daripada dua tapi kurus. Karena ini judulnya adalah balik lagi ini ritual. Kayak kita mau nyumbang, bukan mau nyumbang, mau dapetin calon mertua. Mendingan punya mobil satu bagus apa dua tapi angkot gitu loh. Pak, saya juga punya mobil dua pak, tapi angkot. Yang satu gak bisa jalan, yang satu udah mati STNK-nya 22 tahun gitu kan. Ya lu mobil rongsok aja dibanggain gitu kan. Mendingan satu mobil tapi bagus. Nah begitu. Kalau memang judulnya ingin memberikan persembahan, karena sunnahnya dalam memberikan persembahan tuh yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja. Yang terbaik. Makanya Qabil itu diterima kurbannya oleh Allah ketika dia memberikan seekor kambing yang paling bagus, yang paling hebat, dan itu ritualnya. Jangan bilang kalau kambingnya kegedean keras dimakan, itu lain lagi urusannya gitu. Enakan yang kambing muda, iya kalau judulnya emang mau makan kambing, ya kan? Judulnya kalau makan kambing sembelihlah kambing muda, gitu kan? Tapi kalau judulnya mau kurban, itu tidak dikaitkan dengan masalah entar satenya keras. Itu masalah sate keras itu kan teknik aja sebenarnya kan, gitu. Kalau kita disate, orang Arab mah nggak disate itu, langsung satu kambing diputar diguling kan begitu ya, sehingga tidak orientasinya bukan pada bagaimana nanti memakannya, orientasinya bagaimana pada penampilan si hewan kurban itu. Makanya dikatakan Rasulullah menyembelih hewan kibas. Kibas itu kambing yang bulunya tebal. Kalau kita bilang kambing gembel gitu. Yang bulunya tebal kelihatan montoknya begitu, padat berisi, ya, cakep gitu kan. Orang melihatnya aja, bagus banget ini. Gitu. Nah, yang seperti itulah kemudian yang baik, ada lagi silakan. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, masa awal sih saya kurban ya. Terus yang kedua, saya kan ada orang tua sudah meninggal. Kedua orang tua itu tanda saya sayang sama kedua orang tua saya. Insya Allah saya mau kurbankan mereka. Nah itu hukumnya jangan dikurbankan buat mereka. Atas nama mereka itu pahalanya sampai dan disembelihkan hewan kurban untuk mereka. Ya, ya. Itu pahalanya sampai nggak? Terus hukumnya gimana? Terus yang kedua. Saya ada adik ipar sudah meninggal. Kebetulan saya megang uang kas almarhum mas yang megang uang kasnya. Saya boleh nggak mengambil uang itu untuk sembelih kurban atas nama adik ipar saya? Hukumnya gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begini. Ada dua macam ibadah. Ada ibadah jasadiyah, ada ibadah maliyah. Ibadah jasadiyah itu ibadah yang dikerjakan pakai badan, nggak pakai duit. Sholat, puasa, itu jasad, gitu kan? Ada lagi ibadah maliyah yang kaitannya dengan duit. Ya, kalau ibadah yang maliyah yang urusannya pakai duit, itu rata-rata para ulama mengatakan bisa ditransfer. Bisa ditransfer, Bu. Jadi misalnya begini, ibadah haji. Haji itu kan pakai duit, ya kan? Kalau ada seorang yang ingin pergi haji, dia bisa berangkat haji.